Mitra Bisnis, kontroversi program mobil murah belum berakhir dengan adanya komentar Presiden SBY baru-baru ini yang mengatakan program mobil murah telah salah sasaran yang seharusnya diperuntukkan untuk angkutan pedesaan, bukan mobil pribadi di kota. Komentar ini jelas membingungkan semua orang, karena sebelum kebijakan ini dikeluarkan, pastinya sudah melalui tahap perencanaan yang matang dengan semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Satu Gaikindo, Yongki Sugiarto. Pak Yongki, apa komentar Anda soal ini? Kita sebetulnya dari Gaikindo ya, saya bicara selaku Ketua Satu Gaikindo. Kita 2 tahun yang lalu, kita telah membahas itu bersama perindustrian. Yang kita bahas adalah masalah teknis. Apa sih sebutannya LCGC ini? Ya, mobil yang ramah lingkungan, hemat bahan bakar, dan lain-lain. Jadi kita bersama-sama dengan beberapa anggota merek, kita melapor kepada perindustrian bahwa teknis adalah begini, begini, begini. Bisa irit bahan bakar 1 km, bisa mencapai 20 kilo, jarak sumbu roda sekian, jarak radius putar sekian, dan seterusnya, ya kan, tetap. Dan juga yang penting adalah memakai komponen lokal sebanyak-banyaknya, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun mencapai 80%. Dan itulah kriteria yang akhirnya juga tercantum di dalam PP41 maupun juklak-juknis dari Kementerian Perindustrian, ya kan? Tapi kita tidak pernah membahas penggunaannya. Ya kalau namanya bikin mobil, dipakainya bisa saja di kota, bisa juga di pedesaan, bisa juga di mana? Kota besar, kota kecil, dan lain-lain, kan? Nah, jadi kami dalam hal ini tidak tahu menahu masalah istilah penggunaan, apakah itu mobil untuk pedesaan atau apa yang seperti Bapak Presiden nyatakan beberapa waktu yang lalu, ya kan? Nah, saya pikir kita nggak usah berpolemik ke situ. Saya pikir peraturannya sudah ada, kita coba ciptakan mobil itu, ya kan? Dan yang seterusnya adalah kalau andai kata ada permintaan di pedesaan yang membutuhkan mobil LCGC, saya yakin bahwa merek-merek yang berkiprah di situ pasti akan juga sanggup dan bisa membuat mobil-mobil sesuai dengan permintaan pasar. Apa bentuknya itu pickup atau bentuknya itu untuk MPV, untuk angkutan manusia, ya bisa saja kan. Dan itu kan kategorinya mau dikategorikan apa, LCGC ya. Yang penting kan mereka bisa memenuhi kriteria-kriteria yang sudah diterapkan atau dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian kan. Bahwa 1 liter harus 20 km minimum dan lain-lain kan. Dan dengan harga 95 juta. Dan itu kan memang sudah dipatok lah istilahnya dari Kementerian Perindustrian. Tinggal merek-merek ini mengikuti saja kan. Bisa atau tidak. Ya kalau soal dipakainya di mana, saya pikir kan tidak. Sehari ini juga tidak ada larangan. Mobil yang di pedesaan masuk ke dalam kota kan juga tidak dilarang. Sepanjang dia itu laik jalan dan punya STNK. Betul kan? Sebaliknya mobil dari kota mau masuk ke dalam pedesaan juga bisa kok. Tergantung desanya yang mana, ya kan, apakahnya sudah rata, apakah masih bergelombang. Ya kan, mobil-mobil SUV juga ada yang masuk-masuk ke pedesaan. Jadi itu masalahnya mungkin penggunaan tadi yang Bapak Presiden utarakan tadi. Buat kita tidak ada masalah buat APBN, tinggal kita nanti mengembangkan terus sesuai dengan keinginan dan permintaan pasar. Itu aja saya pikir. Demikian Ketua Satu Gaikindo, Yongki Sugiarto. Saya Wendy Lim.